Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدر أسركم المسلمين يا سمجاة رحمة الله سبحانه وتعالى pada kesempatan yang lalu dari pembahasan Babul Mujahadah dari kitab Riyadhus Shalihin, kita telah membacakan hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani mawdhu'un atau mawdhu'un fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu padanya, pada kedua kenikmatan tersebut, atau banyak disia-siakan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Khairuddin, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang betapa berharganya dua kenikmatan ini. Dua kenikmatan yang sebetulnya setiap hari kita menikmatinya. Kita berada di dalam kenikmatan tersebut dalam keadaan sebagian dari kita atau bahkan kebanyakan kita lalai bahwasanya ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kenikmatan tersebut disyukuri dengan cara mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kesehatan dan waktu luang tersebut yang merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan kedua kenikmatan tadi mau tidak mau pasti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan dan waktu luang bisa jadi dicabut kedua-duanya secara sekaligus, yaitu ketika seorang menghadapi ajalnya, sudah tidak ada kesehatan lagi dan sudah tidak ada waktu luang lagi, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah ajalnya. Dan bisa jadi dicabut salah satunya, yaitu misalnya kesehatan yang awalnya dia sehat walafiat, tidak ada penyakit yang menimpanya, kemudian tertimpa dengan suatu penyakit, penyakit apa pun itu, maka akan lemah tubuhnya untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan berupa waktu luang yang pada awalnya dia memiliki banyak waktu luang karena masih muda misalnya. kehidupan yang masih ditanggung oleh orang tua, waktunya luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan datang waktu sibuknya. Dia harus mandiri, sudah harus lepas dari orang tuanya, sudah berkeluarga misalnya. Sehingga semakin sedikit waktu luangnya, walaupun tidak dicabut secara yaitu keseluruhan, masih ada waktu luangnya. Namun kemudian berkurang waktu luangnya. Atau kemudian dicabut secara keseluruhan, tidak ada waktu luang sama sekali. Dikarenakan yang awalnya dia adalah seorang yang berkecukupan, kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya kefakiran, sehingga dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dari pagi hari sampai sore hari, dan bahkan mungkin berlanjut pada malam hari. Kemudian setelah itu lelah, tidak ada waktu luang bagi dirinya untuk beribadah, untuk dimanfaatkan mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Maka ingat bahwasanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan apapun itu bisa kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut seketika tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Maka manfaatkan kenikmatan tersebut sebelum perginya kenikmatan tadi. Maka kita perlu untuk mengingatkan bagi diri kita sendiri dan juga kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Seringkali kita ketika sudah berada dalam waktu yang luang, sudah selesai melakukan aktivitas pekerjaan untuk mencari nafkah, juga sudah selesai misalnya melakukan kegiatan atau pekerjaan yang dibutuhkan di rumah, mengurusi rumah dan yang lain sebagainya, seringkali kita bertanya pada diri kita, enaknya ngapain? Tapi ngapain dia di sini apa? Cenderungnya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Meluangkan waktu untuk kemudian menghibur diri kita dengan perkara-perkara yang sebetulnya, kalau kita mau melakukan yang lebih bermanfaat, masih banyak. Baik untuk perkara dunia kita, terlebih lagi untuk perkara akhirat nanti, berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengingat ketika memang ada kesehatan dan waktu luang, hendaknya kita mengingat bahwa inilah waktunya untuk kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berusaha untuk menyingkirkan segala macam perkara-perkara yang bisa menyimpangkan kita, mengganggu kita. Singkirkan terlebih dahulu, jauhkan terlebih dahulu, dekatkan perkara-perkara yang bisa membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dekatkan Al-Quran, atau dekatkan buku-buku agama, atau dekatkan yaitu perkara-perkara bermanfaat yang lainnya, ambil air wudhu dan lain sebagainya untuk kemudian melakukan sholat. Maka seharusnya ini kita ingat ketika waktu luang kita, ibadah apa yang kita akan lakukan pada waktu ini. Jadi anaknya ngapain? Anaknya melakukan ibadah apa? Bagusnya melakukan ibadah apa sekarang ini? Apa yang belum saya lakukan pada hari ini? Apakah belum berzikir? Apakah belum membaca Al-Quran? Apakah belum memperbanyak sholat sunnah misalnya? Enaknya ngapain? Artinya enaknya ibadah apa sekarang? Coba sekali-kali pola kita seperti ini ketika kita menghadapi waktu luang. Dan kebanyakan dari kita, ya waktu luangnya semenjak pulang dari kerja sore hari sampai menjelang tidur. Maka manfaatkan waktu-waktu ini yang sebetulnya kalau mau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, betapa banyak pahala yang bisa diraih oleh seorang hamba nanti di hari akhir. Maka alhamdulillah kita sebagai kaum muslimin yang berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik untuk bisa melakukan sholat berjamaah, sholat maghrib dan juga sholat isya. Kemudian juga kita diberikan taufik pula untuk mengikuti kajian yang seperti ini. Ini dalam rangka apa? Mengisi waktu kosong kita, mengisi waktu luang kita. Yang apabila pada waktu ini, sekarang ini kita sedang di rumah, tidak sedang menghadiri kajian seperti ini, Bisa jadi kita banyak melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Bisa jadi justru melakukan perkara yang bermanfaat. Itu apa? Melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat-saat yang seperti ini. Maka isilah waktu-waktu dari saat kita pulang kerja tersebut sampai menjelang kita tidur dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Kalau bisa dijadwal, dijadwal. Misalnya ba'da maghrib dengan kajian, ba'da isya nanti setelah pulang mungkin membaca Al-Quran terlebih dahulu, setelah itu yang lainnya dan yang lainnya. Maka inilah seharusnya dipahami oleh seorang muslim, disadari oleh seorang muslim ketika dia mengetahui nilai dari kesehatan dan waktu luang, dia akan pelit pikir untuk kemudian membuang-buang waktu luang tersebut dan waktu sehatnya tadi untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sebagaimana seorang pedagang ketika mengetahui ini barang jualan, ini barang jualan yang laris, barang jualan yang memiliki harga tinggi, dia tidak akan melepasnya begitu saja dengan harga yang rendah. Pikir dia pelit, akan dia manfaatkan barang jualan ini sebagaimana, yaitu sebaik-baiknya supaya kemudian mendapatkan hasil yang banyak. Jangan sampai dia tadi mendapatkan loba, itu apa? Menjual barang yang seharusnya harga tinggi dengan harga rendah. Maka jangan sampai kita menjual waktu kita, memanfaatkan waktu kita yang sebenarnya waktu itu sebenarnya kenikmatan yang sangat besar bagi kita. Apabila kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, justru kita jual dengan harga yang murah untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, atau bahkan untuk perkara-perkara yang bermadarat berupa menjalankan kemaksiatan keharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pembahasan kita mengenai hadis yang ketiga. Insyaallah akan kita lanjutkan kepada pembahasan hadis yang selanjutnya, hadis yang keempat. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang akan ditanyakan terlebih dahulu, maka dipersilakan. Kita tambahkan sedikit bahwasanya ketika seorang sudah berada pada waktu luang untuk memanfaatkannya dalam perkara-perkara yang bermanfaat berupa perkara-perkara ibadah, maka ini tentu saja tidak mudah. Ini membutuhkan apa? Mujahadah. Waktu kosong, waktu luang, bisa dia menentukan apa saja yang bermanfaatkah atau bermadharatkah, atau yang tidak bermanfaat dan tidak bermadharat, bisa dia lakukan apa saja di situ. Karena dia tidak sedang sibuk. Nah, disinilah dia bermujahadah untuk melawan hawa nafsunya dan juga untuk melawan syaitan yang selalu membisik-bisikinya, untuk menjerumuskannya ke dalam perkara-perkara yang haram atau paling tidak perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Karena kan syaitan tidak hanya membisiki seseorang untuk perkara-perkara yang haram saja. Kalau syaitan tidak mampu membisiki seseorang untuk menjatuhkan dia dalam perkara yang haram, paling tidak dia memanfaatkan waktunya untuk perkara-perkara yang tidak ada gunanya sama sekali. Tidak mendapatkan pahala dari dia. Itu sudah membahagiakan untuk, sudah menggembirakan dari syaitan. Maka ini yang harus kita jangkan dalam hati kita, lawan hawa nafsu, lawan pula syaitan, singkirkan segala perkara yang kemudian bisa membawa kepada kemaksiatan ataupun juga perkara-perkara tidak bermanfaat, sebagai indikasi waktu-waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa nih? Mujahadah, untuk bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita, untuk melawan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk melawan syaitan. Kemudian berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ar-rabi' yang keempat, an Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail, dahulu beliau melakukan salat pada malam hari, salat malam, hatta tatafattara qadamahu, sampai terpejah-pejah kakinya, kedua kaki beliau yang mulia alaihi salam atau sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, yaitu Aisyah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, padahal Allah telah mengampuni bagimu apa yang telah lalu dari dosamu dan juga apa yang akan datang, semua telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka beliau bersabda, apala uhibbu an akuna 'abdan syakuran, apakah tidak sepantasnya bagiku untuk kemudian menjadi seorang hamba yang syakur, yang betul-betul bersyukur, yang selalu bersyukur. Qala muttafaqun 'alaihi, hadits yang muttafaqun 'alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala hadza lafdhul Bukhari, ini lafadznya Al-Bukhari. Lafaz yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa nahwuhu fi sahihain min riwayat Al-Mughirah ibn Syu'bah. Dan hadis yang semisal dengan ini juga ada pada As-Sahihain, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari riwayatnya sahabat yang lainnya, yaitu Al-Mughirah ibn Syu'bah. Kalau yang dibacakan tadi adalah riwayatnya dari sahabiyah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menukilkan apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha berupa contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan mujahadah bersungguh-sungguh, terutama bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersabar di dalam melakukan ibadah. Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau adalah sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salah seorang yang paling mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berada di rumah. Banyak dari kalangan para sahabat yang tidak mengetahui apa yang terjadi ketika selama Rasulullah SAW di rumah. Namun yang paling mengetahui kebiasaan Rasulullah SAW ketika di rumah siapa? Para istri Nabi SAW, diantaranya Aisyah, yang beliau adalah seorang yang paling fakih dari kalangan perempuan kaum mukminin, dari kalangan perempuan-perempuan mukminin, beliau Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang yang paling fakih, yang paling memiliki ilmu mengenai agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebiasaannya para sahabat ketika mereka ingin mengetahui tentang bagaimana yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah, mereka datang menemui para ummahatul mukminin tersebut, menanyakan apa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah, mengambil ilmu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah. Beliau melakukan salat malam sampai pecah-pecah kaki beliau, dikarenakan beliau melakukan salat malam untuk waktu yang panjang. Salat malam beliau itu adalah salat malam yang panjang, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsi al-lail ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه. Surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya engkau berdiri untuk melakukan sholat ada yang menyerupai lain kurang dari 2/3 malam, wanisfahu dan setengah malam, wathuluthahu dan sepertiga malam, wa qarifatun minal ladzina ma'ak dan sebagian orang yang juga ikut sholat malam sama. Maka ini sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang kurang dari 2/3. Artinya apa? Kurang dari 2/3 ini lebih dari setengah malam, namun kurang dari 2/3 menghidupkan sebagian besar malam panjang sholat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkadang pula hanya setengah malam, itu pun panjang. Terkadang pula hanya 1/3 malam saja, itu pun 1/3 malam dalam waktu yang panjang. Coba malam dimulai dari waktu maghrib sampai subuh. Berapa jam lamanya? Sekitar 11 jam. Bagi kita yang di sini, kalau di Arab sana, terkadang waktu malamnya lebih menjadi lebih panjang daripada itu. Dikarenakan Jazirah Arab berada di bagian utara, yang ada musim dinginnya dan musim panasnya. Kalau pada musim dingin, malamnya lebih panjang daripada siangnya. Memanjang malamnya bisa sampai mungkin 12 atau 13 jam. Maka sepertiga malam itu berapa berarti? Berapa jam? Sekitar 4 jam. Panjang sholat beliau. Itu yang paling minimal. Terkadang beliau sholat setengah malam, terkadang pula 2/3, kurang dari 2/3, tidak sampai 2/3 malam. Maka inilah sholat beliau. Beliau sholat dalam sholat yang begitu panjangnya, walaupun kemudian terkadang agak lebih panjang, terkadang agak lebih pendek, namun tetap panjang sholat beliau. Dan itu pun dilakukan oleh beliau setiap malamnya. Kalau saja tertinggal dari sholat malam, beliau menggantinya pada waktu duha. Ini yang menjadi kebiasaan beliau. Tidak pernah melewatkan sholat malam, dan kalau beliau terlewat pun, beliau masih menggantinya, memobotnya ketika waktu duha. Maka saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aisyah hanyalah salah satu dari para sahabat yang menukilkan bagaimana panjangnya sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari hadis ini saja kita sungguh sangat takjub bagaimana sholat beliau sampai terpecah-pecah hatinya. Pernah atau tidak kita berdiri sampai terpecah lagi kita? Mungkin sampai pegal, iya. Tapi kalau sampai terpecah, seberapa lama berdiri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam sholatnya? Sangat lama, sangat panjang. Dan kita mungkin tidak pernah melihat dan bahkan mungkin tidak terbayang bahwa seseorang itu apabila berdiri lama bisa terpecah-pecah hatinya dan terluka. Tidak pernah terpintas dalam benak kita dan tidak pernah kita lihat yang seperti itu. Tapi nanti itu terjadi. Kalau seorang sholat malam dengan sholat yang panjang itu yang terjadi. Inilah sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersahabat di atas keadaan yang seperti itu. Beliau merasakan kelezatan dari sholat malam tersebut. Tidak seperti keadaan kita yang sangat lemah iman kita ini, maka sungguh kita harus terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa untuk bisa mendapatkan tambahan keimanan, tambahan taufik untuk bisa merasakan lezatnya ibadah lebih daripada kelezatan-kelezatan yang lainnya, kelezatan-kelezatan perkara-perkara yang bersifat duniawi yang kita masih terkadang merasa jemu dan bosan ketika melakukan ibadah. Kalau sholat tarawih saja yang mungkin selesainya sekitar 1 jam atau kurang dari itu, sekarang kita ada yang kemudian beberapa hari setelah berlalunya Ramadan mulai mundur dan mundur, mulai meninggalkan sholat tarawih. Apalagi misalnya mau sholat tarawih di Tanah Masjidil Haram yang kemudian setiap malamnya membaca ya, sekitar setengah jam atau kurang lebih sekitar itu, ya. Maka tentu saja lebih berat bagi kita. Kita akan merasakan jemuhnya berat ketika melakukan ibadah yang seperti itu. Ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan taufiknya, menambahkan keimanannya bagi diri kita, menambahkan keimanan bagi diri kita, supaya kita bisa merasakan kelezatan beribadah dan supaya kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara sahabat yang lainnya yang mengisahkan bagaimana suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini bukan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah seorang yang betul-betul yaitu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk seorang yang abid, termasuk seorang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dzata layla, pada suatu malam, itu sholat malam, sholat hajj. Faqala tawilan hatta hamantu bi amri su. Maka beliau berdiri untuk waktu yang lama, untuk waktu yang panjang, sampai-sampai aku menginginkan suatu perkara yang buruk. Dalam hati menginginkan suatu perkara yang buruk, saking panjangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dalam sholatnya. Qalu bimadza hamamta ya Aba Abdurrahman? Maka para murid dari Ibnu Mas'ud bertanya, apa yang kamu inginkan wahai Abu Abdurrahman ketika itu? Yaitu Ibnu Mas'ud, apa yang kamu inginkan ketika itu? Apa yang kamu niatkan ketika itu dengan perkara yang buruk tersebut, yang kau maksudkan dengan perkara buruk tersebut? Qala hamamtu an aq'ud wa ad'uhu. Aku menginginkan dalam hati itu supaya aku duduk saja dan meninggalkannya, meninggalkan beliau. Ya. Padahal, ya, ini dari kalangan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang ketika itu juga termasuk seorang yang muda, ya, memiliki kekuatan. Sedangkan Rasulullah SAW lebih, yaitu lebih tua umurnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Itu pun dalam keadaan Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang muda, namun kemudian ketika mengikuti sholat Rasulullah SAW tidak sanggup, saking panjangnya sholat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah juga sholat bersama Rasulullah SAW, menjadi makmum Rasulullah SAW pada suatu malam. Jadi sebetulnya tidak mengapa untuk sholat tahajud dengan berjamaah, namun sekali-kali, karena Rasulullah SAW terkadang melakukannya, tapi sekali-sekali, bukan kemudian pada setiap malamnya. Ya. Adapun yang dilakukan setiap malam yaitu ketika Ramadan, itu sholat malam yang kemudian dilakukan secara berjamaah setiap hari ini atau setiap malamnya, itu sholat yang khusus ketika pada Ramadan sholat at-tarawih, sholat at-tarawih. Maka di sini Hudzaifah bin Yaman yang juga termasuk orang yang muda ketika itu sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Baqarah, mulai membaca dari awalnya, Alif Lam Mim, kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat yang pertama. Dalam hati Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membaca 100 ayat, kemudian rukuk. 100 ayat cukup panjang dari surah Al-Baqarah, sangat panjang dari surah Al-Baqarah tersebut. Namun kemudian setelah lewat 100 ayat, Rasulullah SAW masih terus melanjutkan bacaannya. Maka dalam hati Hudzaifah bin Yaman mengatakan, seperti Rasulullah SAW akan menyelesaikan surah Al-Baqarah tersebut dalam satu rakaat. Berapa? Panjangnya surah Al-Baqarah dalam satu rakaat, 2.5 juz, hampir 2.5 juz. Surat Al-Baqarah tersebut. Maka ketika sudah selesai Surat Al-Baqarah, maka Hudzaifah bin Yaman kemudian mengatakan dalam hati, ini akan rukuk sebentar lagi. Namun tidak, yang terjadi apa? Rasulullah SAW membaca setelah surat An-Nisa. Membaca surat An-Nisa lagi. Membacanya terus dan terus sampai selesai. Selesai surat An-Nisa, apakah kemudian ruku? Tidak. Rasulullah SAW membaca setelahnya surat Ali Imran. Ini masih rakaat pertama. Masih rakaat pertama. Jadi Al-Baqarah selesai, kemudian baca An-Nisa sampai selesai, masuk ke dalam surat Ali Imran, selesai. Kemudian baru ruku. Panjang atau pendek? Sangat panjang. Ya. Sekitar 500 lebih. 500 seperempat apabila yang disebutkan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah taala 500 seperempat. Dan lebih dari itu, bukan hanya membaca dengan bacaan seperti kita membaca dengan bacaan yang yaitu hanya lafaznya saja, hanya yaitu bunyinya saja yang keluar, namun tentu saja dengan penghayatan. Dan bacaan Rasulullah SAW adalah bacaan yang tertib, pelan. Kemudian lebih dari itu pula, Rasulullah SAW setiap kali melewati ayat yang sudah tasbih, pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih. Kemudian setiap kali melewati ayat yang di situ dapat doa, permintaan, beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika melewati ayat yang di situ ada permohonan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari azab dan dari yang lainnya, maka beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi membaca berhenti kemudian berdoa, membaca lagi berhenti kemudian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca lagi kemudian berhenti dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seperti ini boleh dilakukan, tapi pada solat malam. Ya, pada solat malam. Adapun pada solat fardu, maka Rasulullah SAW tidak melakukannya. Ya, Rasulullah SAW tidak melakukan seperti ini. Maka pada solat malam, labas tidak mengapa untuk kemudian solat melakukan yang seperti ini. Ya, ketika dia melewati suatu ayat yang dia tahu di situ ada misalnya kejelasan mengenai azab api neraka, dia bertawud meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka, atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan syaitan, ya, dan yang lain sebagainya. Maka perhatikan bagaimana panjangnya salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lebih dari itu, ini berbicara tentang bagaimana berdiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau melengkapi bagaimana salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengisahkan bagaimana rukuknya beliau dan juga sujudnya beliau, bagaimana berdirinya beliau ketika tidak. Maka bagaimana beliau mengatakan bahwasanya beliau rukuk hampir sepanjang beliau berdiri. Dan beliau i'tidal pun hampir sepanjang beliau ruku. Beliau sujud hampir sepanjang beliau i'tidal. Berarti apa? Selain berdiri untuk membaca dengan bacaan yang panjang, berdiri lama untuk membaca surat, surat dari ayat atau surat-surat dari Al-Quran, kemudian rukuknya pun panjang. I'tidalnya panjang, sujudnya panjang, duduk dalam dua sujud panjang. Itulah yang dilalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa dibayangkan betapa panjangnya salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran apabila tadi kita sebutkan bisa jadi salat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam 4 jam atau setengah malam 6 jam misalnya, atau hampir 2/3 malam yaitu 8 jam misalnya. Tidak heran apabila seperti ini keadaan beliau, ya, ketika melakukan salat, ya, membaca bacaan yang panjang dan juga kemudian, ya, memanjangkan pula rukuknya, ya, dan sujudnya, dan juga ketika membaca surat-surat tersebut beliau menyelinginya dengan berdoa kepada Allah, bertawud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka tidak heran apabila kemudian yaitu salat beliau begitu panjangnya. Maka saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu bahwasanya dalam hadis ini menunjukkan bahwa rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk bentuk dari rasa syukur tersebut adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Padahal engkau telah selamat yang sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang." Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Afala akuna 'abdan syakur?" Tidakkah pantas bagi itu kemudian menjadi seorang hamba yang bersyukur? Bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan tadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya syukur bukan hanya dengan lisan. Bukan hanya dengan ucapan. Ini termasuk salah satu saja bagian atau bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah, yaitu mengucapkan dengan lisan, "Alhamdulillah, saya mendapatkan nikmat dari Allah begini dan begitu. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku ini dan itu." Ini termasuk salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih dari itu, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita wujudkan dalam bentuk menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka ini salah satu bentuk rasa syukur. Dan jangan lupa ada juga satu bentuk rasa syukur yang lainnya, yaitu rasa syukur dengan hati kita. Hendaknya kita betul-betul menyadarkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini adalah dari Allah. Memang betul-betul dari Allah. Bukan dari hasil dari saya. Bukan karena kepintaran saya dan bukan karena keuletan saya, bukan karena usaha saya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk rasa syukur ketika seorang ya, betul-betul menyadari dan menyandarkan kenikmatan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga menjadi dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu ataupun yang akan datang, sudah diampuni seluruhnya. Sebagaimana ini yang tadi ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, atau turun ayat itu disebutkan oleh Aisyah dalam pertanyaannya. Mengapa kau melakukan yang seperti ini wahai Rasulullah, sedangkan kau adalah seorang hamba yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dan yang seperti ini adalah kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah diampuni dosanya yang telah lalu dan diampuni dosanya yang akan datang. Yang sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala juga mengkhususkan keutamaan yang seperti ini pada sebagian hamba-hamba Allah yang lainnya. Ya. Di antaranya adalah para sahabat yang berperang pada perang Badar, mengikuti perang Badar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang perang yang paling pertama ya, dalam sejarah umat Islam ini memerangi orang-orang kafir, yaitu perang Badar. Maka orang-orang yang mengikuti perang Badar adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya ya, yang telah lalu dan akan datang. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Ana alimta anna Allah tala'a 'ala ahli Badr?" Faqala, "Tidakkah kau mengetahui ya Umar bahwasanya Allah telah melihat kepada orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar, kemudian Allah berfirman, 'I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum.' Lakukan apa saja yang kalian senangi, lakukan apa saja yang kalian inginkan, maka sungguh aku telah mengampuni kalian." Ya. Ini keutamaan bagi ya, para sahabat yang mengikuti perang Badar. Yang namun kemudian bukan berarti orang-orang yang mengikuti perang Badar tadi kemudian melakukan seenaknya apa yang mereka inginkan. Bukan. Mereka justru adalah orang-orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, paling jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya akan lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang bismillahi taala. Sallallahu alaihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين